asal mula sebelum manusia keindahan ini telah ada. Tengoklah hatiku tak kusengaja menyayang dirimu dari asal mula Adam sayang Hawa. Ini telah ada. Jangan kau benci diriku hanya karena aku menyayangimu. Aku hanyalah manusia biasa yang dapat melihat dan dapat merasa mengagumi ciptaan ilahi. Apakah itu dosa bila mencintaimu? Lihatlah bintang yang terang. Kau marah jangan padaku. Hatiku aku sengaja menyayang dirimu dari asal mula Adam sayang Hawa. Keindahan ini telah ada. Jangan kau benci diriku hanya karena aku menyayang. Hanyalah manusia biasa yang dapat melihat dan dapat merasa mengagumi ciptaan ilahi.